Soalan seterusnya, apa hukum jima' malam pertama? Haram jima' isteri malam pertama jika isteri itu haid. dah haid tak ada apa. Neh. Ha. Cuma haram kita jima' isteri selepas akad nikah. Haram neh. Ha. Berdosa besar jima' isteri selepas akad nikah. Neh. Ha. Dah lepas akad nikah terimam dia apa ni jima' lalu. Haram ah. Ha. Nanti orang balik lu pada. Ha. Ha. Oh ni benda ni hukum ni kan hukum cengkam najis tak? kaki cengkam najis tak? Jawabnya kalau airnya busuk maka najis, kalau tidak busuk tidak najis. Ha, biasa kaki cengkam ni tak kurang. Seorang yang agama kuat, semayang kuat, ngaji menurut perintah Allah dalam masa yang sama berkelakuan pelik, suka cakap dengan menatang, tumbuhan, awan, hujan hingga menimbulkan keraguan pada orang yang melihatnya. Adakah orang begini berbahaya dan gila? Jadi kena periksa ada duduk. Tak nak? Saya cakap dengan kambing, beng-beng. Ha, cakap. Jadi, ha, nak? Kena periksa. Kadang-kadang tak gila. Kadang-kadang gila. Nak? Ha, jangan tomoh lagi. Nah, ha, sebab kadang-kadang Allah beri kepada seseorang itu mendengar pokok-pokok berkata-kata. Pokok tegur dia. Nah, ha, assalamualaikum nak pergi mana tu? Pokok. Dia pun jawab, ha? Nak pergi muah JKK. Dia kata. Nah, ha, jadi orang dengar, mana cakap dengan pokok? Jadi ada ke hak gila sungguh? Ada gila sungguh? Ada hak gini? Nah, ha, jadi jangan kita buruk sengka lagi ke orang. Nah, haa.